Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu 'azizallahu wa hada min ahzab wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak dan Ibu jamaah kajian Juhur Majlis Taklim Telkomsel, mohon maaf, udah lama gak kemari, jadi lupa singkatan MTT. Saya bersyukur pada Allah bahwa pada akhirnya kita senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau memang banyak sekali majelis dan masjid di Jakarta ini, sehingga orang punya banyak pilihan untuk sholat di mana, tapi Allah menghadirkan Bapak dan Ibu untuk bisa sholat di sini. Oleh itu saya bersyukur pada Allah. Allah menghadirkan kita hadir kemari, mudah-mudahan dalam kerangka juga sama, yaitu mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 10 Mei 2013 yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk berceramah di hadapan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Manokwari, Papua Barat. Di 10 Mei yang lalu, saya ada kesempatan berceramah di Manokwari, Papua Barat. Waktu saya masuk ke dalamnya, saya bersyukur pada Allah, jamaahnya sangat sedikit. Senang banget. Baru kali ini saya kalau ceramah jamaah sedikit senang. Bahagia betul, alhamdulillah. Jamaahnya sangat sedikit. Apa sebabnya? Karena dalam penjara, berarti napinya sedikit. Yang berbuat jahat sedikit, kan aneh kalau saya bilang, ya Allah, ini jamaah sedikit banget, pada maksiat semua ya. Ini masih gitu maksiat. Yang maksiat kemana? Oleh karena itu saya bersyukur pada Allah, kalau ceramah di lembaga masyarakat sedikit, senang betul. Enggak seperti di LPG Cipinang, penuh banget juga. Di ini Papua sedikit, Cipinang banyak banget. Pasti ketemu jawabannya, bukan lantaran banyak sedikit, karena memang orang muslim di Papua sedikit, yang penjara juga sedikit. Nah Jakarta luber orang muslim, yang jahat juga luber. Jadi gak usah pusing-pusing mikir, Pak, wajar aja Jakarta penuh, Papua enggak penuh. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita hari ini betul-betul kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu berbahagia, perjalanan hari demi hari pada satu masanya pasti akan sampai. Orang boleh ingin hidup selama-lamanya, tapi kematian pasti akan dia jumpai. Dia pengen lama-lama di kantor, tapi katanya dia harus pulang. Segala sesuatu pasti punya persinggahan. Segala sesuatu pasti punya akhirnya. Kita pengen setia sama istri kita jadi suami dunia akhirat, kadang-kadang mentoknya di kuburan, di akhirat gak ketemu. Oleh karena itu berbahagia ketika kita sadar bahwa setiap kehidupan itu pasti ada fase singgah, ada fase berakhirnya. Maka harus dibangun kesadaran yang kuat pada diri kita bahwa bagaimana caranya ketika mengakhiri seluruh fase itu, mengakhiri seluruh kehidupan itu, kita mendapat sesuatu yang jauh lebih besar dari apa orang duga. Kalau Bapak mungkin nonton acara Mario Teguh, gaji 12 pas. Nonton Pak? Nah nonton ya, saya juga gak nonton. Betul lagi PLTP ada Mario Teguh. Salam super. Rupanya judulnya gaji 12 pas. Sekedar menoleh apa yang beliau katakan bahwa kita harus bisa mengukur diri sendiri apakah kita termasuk orang yang layak dibayar dengan mahal. Pun sama dalam konteks hidup kita, kita harus juga bisa mengukur diri kita sendiri apakah kita ini termasuk orang yang layak dibayar mahal oleh dunia dan juga layak dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa mudahnya adalah menggabungkan doa yang kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita raih itu bayaran dunia yang mahal dengan bentuk kesuksesan di dunia. Karir bagus, warga sakinah mawadah, warohmah, punya istri anak tunggal, bapaknya penyakitan, warisannya 20 miliar, tabungan di bank berjejer, bahagia betul itu. Dunia yang begitu mahal itu berhak kita punyai, atau surga sesungguhnya mahal itu juga berhak kita miliki. Itulah sebabnya Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Maratibul Amal yang kemudian diubah menjadi Fiqhul Aulawiyat atau fikih prioritas mengatakan bahwa setiap amal itu berbeda keutamaannya menurut tempat, waktu dan keadaan. Jadi tidaklah sama keutamaan fadilah amal yang kita terima jika dari aspek waktu, tempat dan keadaan. Contoh yang paling mudah adalah ketika kemarin juga alhamdulillah saya pulang umroh 29 Mei kemarin, ini banyak rezekinya, pergi ke Papua, pulang umroh. Waktu di umroh tanggal 29 Mei kemarin, Bapak Ibu berbahagia bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram 2 rakaat, nilai pahalanya 100 ribu kali lipat. Bapak bilang di Facebook Bapak, Ibu ngomong di Twitter Ibu, saya bangga sholat di Istiqlal, 1000 rakaat saya lakukan. Sholat di Istiqlal jungkil balik 1000 rakaat, pahalanya gak jelas. Paham Bu? Tapi kalau Ibu sholat di Masjidil Haram 2 rakaat saja, gajarannya 100 ribu kali lipat. Ibu sholat 10 kali, berapa gajarannya? 10 juta. Udah gitu gak sholat lagi seumur hidup. Cukup 10 juta buat seumur hidup. Artinya ada ternyata setiap amal itu berbeda keutamanya. Yang sholat di saf yang paling depan berbeda dengan saf yang paling belakang. Orang yang datang lebih awal berbeda amal keutamanya dengan orang datang belakangan. Saya kemarin ceramah di Masjid Sunda Kelapa, marah-marah jamaahnya sama saya. Marah. Gara-gara saya ceramah saya bilang, ini mau yang terlambat, mohon maaf ya. Ini mohon maaf, sudah pas banget topiknya ini. Saya bilang begini, waktu saya ke Al-Azhar Kairo, orang kalau ada majelis ilmu datang terlambat, duduknya di depan, bukan di belakang. Nutuk ibu, ibu. Maaf saat, undangan. Wah, galak banget. Maaf saat, undangan. Maaf bu ya, jadi gak enak bu. Gak usah kondangan dibahas-bahas. Yang bahas kondangan, yang mau kondangan ibu, bukan saya. Tapi poinnya adalah bahwa setiap amal itu berbeda keutamanya. Orang yang datang sebelum azan berbeda dengan orang datang setelah azan. Tapi kalau orang mengerti akan hidupnya itu, maka kemudian dia memahami kalimat Dr. Yusuf Qardawi. Apa itu? Setiap amal itu berbeda keutamanya menurut waktu, tempat, dan keadaan. Dan Allah begitu sayang kepada kita, Allah hadirkan satu bulan yang di mana setiap amal di bulan itu akan berbeda keutamaannya. Walau bulan ini bukan bulan yang diharamkan, tapi bulan ini lebih utama dari bulan-bulan yang lainnya. Dan apa bulan itu? Bulan suci Ramadan. Dan inilah momentum yang paling indah buat kita. Setelah kita sadar setiap fase ada persinggahannya, setiap hidup ada ujungnya, kita pengen dunia juga dapat yang lebih besar, akhirat juga dapat yang lebih besar, Allah kasih kesempatan buat kita memasuki satu bulan yang dimana berada dalamnya, berada pada tempatnya, berada pada keadaannya, amalnya akan jauh berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan orang-orang ngerti tentang konsep hidup bahagia. Oh ya Allah, saya pengen bahagia di dunia, saya juga pengen di akhirat. Dia kejar itu bulan si Ramadan agar bisa masuk ke dalamnya. Dan mudah pada ujungnya adalah la'alakum takut. Nah Bapak Ibu berbahagia, agar kita bisa mencapai itu, bahwa Ramadan betul-betul menjadi bulan kita perbanyak fadilah keutamaan, dalam arti keutamaan adalah ganjaran yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Bagaimana cara kita mempersiapkannya sehingga tidak ada lagi fenomena Ramadan tahun lalu di mana kita termasuk kategori orang yang berramadan pas Ramadan pas. Pas Ramadan pas. Pas Ramadan pas puasa. Pas ingat pas baca Quran. Pas sadar baru tobat. Bukan itu konsepnya. Karena kita pengen tadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat dan wafatnya ingin masuk kuburan. Kuburan dulu suka aja hebat betul. Ya Allah izinkan aku wafat lalu masuk surga. Nabi Isa langsung jis diangkat. Masuk kuburan dulu. Di kuburan kita mendapatkan banyak keutamaan, di padang mahsyar dibagikan banyak keutamaan, dan masuk surga pun dengan keutamaan. Itulah makanya kajian kita pada saat juhur ini kajiannya sesungguhnya menarik, dan lebih menarik lagi jika suasana semakin tenang. Dr. Muhid dalam kajian mengatakan tujuan mengaji itu as-sakanah, yaitu ketenangan. Jika kita menemukan ada jamaah majlis taklim yang sedang sakana, gak apa-apa. Ya, yang sedang sakana, tenang, betul tenang. Ditegur enggak nyaut. Disenyumin diam aja, tenang. Nah, berarti orang itu telah meraih tujuan pengajian, ketenangan. Di barang siapa ada jam yang tertidur, alhamdulillah tujuan pengajiannya sudah tercapai. Meraih ketenangan. Jangan digangguin, jangan. Kita doakan saja. Mudah-mudahan ada dua potensi padanya. Yang pertama dibangunkan, Mbak bangun Mbak, Mas bangun Mas, acara sudah selesai. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kalau bangun, mandro bukan ada masalah itu. Itu namanya dibangkitkan, bukan dibangunkan. Nah, mari kita bahas bagaimana caranya agar Ramadan besok insya Allah kita sampai di bulan suci Ramadan. Walaupun ada doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Menurut para pakar hadis, bunyi doa dalam hadis ini lemah, dhaif. Baik Imam Nawawi, Ibnu Hibban, Az-Zahabi mendhaifkan hadis ini. Tapi karena ini matanya adalah doa, maka tidak menjadi masalah, karena ini perbuatan baik di mana orang mukmin banyak-banyak berdoa menjelang bulan suci Ramadan. Tapi secara hukum hadisnya, hadis yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu hadisnya dhaif. Yang bilang sohe, kita belajar hadis lagi bareng-bareng. Tahu hukum hadisnya ini adalah lemah. Cuma karena matanya isi doa, dianggap baik bagi perilaku orang mukmin menyambut bulan suci Ramadan. Lalu berbahagia, Mafri memberikan pesan pada saya, Ustadz, judul ceramahnya langkah-langkah. Langkah-langkah Ramadan. Berapa langkah ya? Oleh karena itu saya banyak melihat literatur tentang persiapan Ramadan, cukup banyak. Ada yang bilang 100 langkah, ada yang bilang 20 langkah, ada yang bilang 5 langkah. Saya sederhana sajalah, biar mudah diingat, 3 langkah saja. Biar pas habis juhur pulang ingat, oh 3. Atau nanti ingat 1, mau juga ingat 2. Daripada 10 ingat sama sekali, sayang. Tadi saya udah ngisi ceramah di Bea Cukai tentang teori manajemen komunikasi. Saya dosen akuntansi, Pak, mohon maaf. Dosen akuntansi plus dosen manajemen. Dari pagi kayak dosen, sekarang kayak ustaz. Saya berbahagia kalau ceramah itu dalam teori ternyata daya ingat orang itu paling bagus kajian hanya 30 menit. Lebih dari itu orang akan bosan. Maka saya ceramah muka di mana halaman dikit, di sini baru 30 menit kemudian. Oleh itu makanya kalau kita ngaji lama-lama capek, Pak. Ya tadi malah jadi 3S. Yang pertama aja suka senderan, enggak betah kalau ngaji kagak nyender, baru mulai aja dan nyender, apalagi pas pelaksanaan, makin tambah nyender. Nah, yang kedua, paling cepat selesai. Yang ketiga paling parah lagi, sabu-sabu. Satu buta, satu budek. Mata nampak ngelihat, kuping nampak ngedengar, tanya apa ceramah Ustaz Agus, langkah-langkah Ramadan. Isinya, Allah alam bisawab. Hanya Allah dan malaikat yang tahu apa isi ceramah Ustaz Agus. Oleh karena 30 menit saja, dengan 3 langkah, mudah-mudahan pulang masih ingat 3 langkah itu. Yang pertama, ya saya simpulkan dari banyak literatur tentang menyambut bulan suci Ramadan dan segala keutamaannya, saya simpulkan semua kajian dan bahasa, langkah pertama adalah langkah penyambutan. Itulah makanya agenda-agenda sebelum datangnya bulan suci Ramadan saya disebut dengan istilah tarhib, yaitu kegembiraan. Oleh karena itu tidak ada kamusnya bagi orang mengaku beriman kepada Allah. Karena memerintah Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, itu kalimat bagi orang-orang beriman. Maka tidak ada kamusnya jika orang mengaku beriman kepada Allah ketika menjelang suci Ramadan malah mereka bersedih hati. Mungkin bagi para ibu-ibu Ramadan sangat menyesakkan. Sahur jadi berapa rupiah, buka berapa, makanan yang gak ada di luar Ramadan jadi ada di bulan suci Ramadan, dipaksain ada. Sebulan biasa belanja 1,5 juta, Ramadan jadi 4 juta. Udah gitu gaji suami cuma 3 juta setengah lagi, kurang gopek. Pusing pala. Tiba-tiba pegadaian jadi favorit. Tukang kredit jadi favorit. Bambang jadi favorit, kecuali Mas Bambang gak favorit. Betapa bulan si Ramadan, kadang-kadang orang menyambut dengan perasaan sedih. Tapi seharusnya bagi orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara penyambutan Ramadan sebagaimana maknanya, yaitu dengan suasana yang bergembira. Nah, bagaimana cara menyambutnya? Cukuplah pada saat ini saya kutip kalimat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang mudah-mudahan kutipan kalimat Rasul kepada Abu Dzar ini cukup mewakili bagaimana caranya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam konteks kegembiraan sebagai seorang mukmin. Mengapa saya mengutip kalimat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Karena dua sosok ini sosok yang begitu sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau setiap bertemu dengan para sahabatnya tidak akan pernah melepaskan tangannya sebelum sahabatnya melepaskan tangannya. Tidak kebanyakan seperti kita saat ini, kalau salaman karena cuma yang 72 udah atau bro sakit bro lo bro saya berbahagia. Abu Dzar Al-Ghifari siapa dia? Sosok menggambarkan kesolehan, kejuhudan, dan ketawaduan. Mensimbolisasi bagaimana karakter seorang muslim yang dekat kepada Allah, karakter orang mukmin yang menjaga hidupnya dari sesuatu yang penuh dengan kemaksiatan. Sudah mengerti mana yang halal, mana yang mubah, mana yang haram. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Dzar, Rasul berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, perbaharuilah bahtera kapalmu. Bawalah bekal yang sempurna untuk perjalananmu yang jauh lagi rumit. Ringankanlah beban-bebanmu, ikhlaskanlah karena sang peneliti dan sang melihat. Bapak Ibu berbahagia, kalimat ini tidak akan bermakna lebih kalau Rasul menyampaikan ini kepada sosok Umar bin Khattab. Tapi ini punya bermakna lebih karena disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sosok yang begitu sangat soleh, yang juhud, dekat sama Allah, rajin ibadah, mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bunyi nasihatnya seperti itu. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapal bahteramu. Kutipan kalimat Rasulullah ini kemudian oleh ulama diterjemahkan karena perlu penafsiran, karena perlu bahasa kiasan. Ulama menafsirkan makna perbaharuilah kapal bahteramu adalah tasdikun niyah. Ini pesan bagi semua orang mukmin agar senantiasa meluruskan niatnya. Maaf, saya terbuka saja. Diundang Telkomsel, menggairahkan. Diundang musola dalam gang ogah. Bagaimana kagak masuk dingin, musola plak. Ada banyak orang-orang berlomba-lomba ingin tahu usia di Telkomsel karena adem. Termasuk bapak, sholat di masjid gerak di dalam ruangan. Adem. Jangan-jangan niatnya bukan sholat tapi nyari adem. Maka kalau sholat fotonya ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih sholatnya. Tapi ngasohnya, oh motor beda lagi. Lebih lama lebih enak. Itulah makanya kadang-kadang kita punya perjalanan hidup, kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok. Nah, sebagai seorang manusia beriman pada Allah, hadis ini memberi pelajaran pada kita untuk senantiasa tasdikun niat, memperbarui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita yang 4 rakaat ini, ibadah kita yang majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang buahnya apa? Buahnya keberkahan. Apa berkahnya? Bertemu teman sejawat, saling silaturahim, dapat dunia dapat akhirat. Dapat ilmu, dapat berkah dunia dan berkah akhirat. Jadi ayah yang soleh, jadi ibu yang soleh. Itulah makanya perjalanan hidup kita mengajarkan betul. Tidak semua manusia imannya terus meningkat. Fitrah iman itu adalah al-imanu yazid wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Bagi para bujangan datang kemari semangat turun. Allahu Akbar. Saya mau sholat dan majlis ilmu. Tengah jalan temu bujangan wati yang cantik. Teman satu kantor, satu divisi. Apa artinya? Niat itu kadang bisa berubah. Berubah. Yang paling tahu niat berubah itu bukan kita. Siapa? Diri sendiri. Mungkin bapak melihat saya ceramah, Ustaz Agus ikhlas karena Allah. Bisa jadi juga enggak. Yang paling itu siapa? Saya. Itulah makanya perlunya kita senantiasa tasdikun niat. Ini menjelang bulan suci Ramadan, maka penting bagi orang mengaku beriman kepada Allah tasdikun niat. Perbarui niatnya. Sesuai kalimat kita kalau baca iftitah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Itulah makanya ketika menyambut Ramadan tidak dengan niatnya senantiasa diperbaharui, apa terjadi? Orang semakin lupa dengan Ramadan, bahkan mungkin akan merasa menyesakan sampai di bulan suci Ramadan. Berkali-kali saya sampaikan di tempat ini pula, bagi orang tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadan atau tidak pernah berpuasa selain Ramadan, apa terjadi? Menyesakan puasa tanggal 1. Tiba-tiba rajin bolak-balik ke toilet. Kenapa kamu pipis kagak? Cuci muka panas. AC biasa 28 dikecilin jadi 20. Jadi biar lebih dingin. Menyiksa betul tanggal 1 Ramadan bagi orang yang pernah berpuasa. Perlu penguatan niat. Dan sebuah kaidah dikatakan al-qalb asasul iman. Hati itu letak, maaf, niat itu letaknya di hati. Hati itu asas dari iman. Lalu hati yang bagaimana senantiasa tasdik? Hati yang bagaimana senantiasa diluruskan? Yang pertama adalah al-qalbun syakirun. Tanamkan terus pada hati kita, pada niat kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini saya hidup di tanggal berapa Sya'ban sekarang ini? Telah tanggal 21 Sya'ban. Ya Allah, saya masih hidup di tanggal 21 Sya'ban. Syukur pada Allah mudah-mudahan sampai di tanggal 30 Sya'ban dan sampai pada tanggal 1 Sya'ban. Apa bentuk terima kasihnya? Kemudian dijaga kesehatannya, dia jaga umurnya agar sampai di bulan suci Ramadan. Itulah makanya bersyukur kepada Allah. Termasuk para ibu-ibu yang mungkin belanja bulannya semakin bertambah di bulan suci Ramadan, apapun kondisinya kita bersyukur pada Allah jika sampai di bulan suci Ramadan. Apa sebabnya? Kita punya pengalaman. Bertahun-tahun ketemu Ramadan, sahur juga makan, buka juga makan, Idul Fitri baju belum ada yang kurang. Lalu kok apa jadi pusing BBM naik? Gak usah pusing. Angkot naik, gak usah pusing. Ngapain di rumah aja pusingin kirim. Tapi orang bersyukur pada Allah, apapun kondisinya, dia bersyukur pada Allah sebagai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap dia ada hidup pada satu hari, jadi gembira betul. Ya Allah, aku gembira hari ini hidup. Memperbarui niat, ibadah kepada Allah, jaga umur, jaga usia, agar sampai di bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang tidak punya persiapan, cuek saja. Sekarang hari Kamis, ada yang puasa? Ada. Tidak, banyak. Kapan puasanya? Nanti. Kapan? Satu Ramadan. Dia ke SI, apa? Saya ingat. Kalau SL, ya udah lupa. Habis sahur subuh, bangun tidur duha, buka kulkas. Tanggal satu Ramadan, lupa. Lupa minum lagi. Itu bukan lupa namanya, betah. Masa berbagi, itulah makanya al-qalbun syakir itu membuat ibu Ramadan mungkin anggaran besar, Ramadan anggaran main, tetap bersyukur pada Allah SWT. Apa sebabnya? Boleh anggaran besar, mudah-mudahan keutamaan juga besar buat kita semua. Kalau hati ini tidak bersyukur, Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada sa'adah, tidak ada kebahagiaan. Bagaimana bisa bahagia? Bagaimana bisa gembira dengan bulan Ramadan? Kalau hati ini tidak bersyukur. Lalu yang kedua, al-qalbun zakiyun. Yaitu niat yang diringi oleh hati yang penuh dengan kebersihan. Apa cirinya? Dia punya al-haya. Apa itu al-haya? Punya rasa malu. Kalau saya tanya bapak dan ibu, dari mana bapak dapat nikmat kerja di Telkomsel? Pasti jawabannya Allah. Punya suami? Allah. Punya anak? Allah. Dapat rezeki gaji? Allah. Semua sebut Allah. Tapi herannya menyebut Allah pada saat yang sama atau saat kemudian dia suka berbuat dosa. Di atas nikmat Allah, dia berbuat dosa. Bagaimana hati ini bisa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Jika hatinya itu masih penuh dengan dosa. Di atas, dia mengakui nikmat ini semua dari Allah. Punya wajah ganteng, dipakai menggoda wanita-wanita. Punya wajah cantik, dipakai marah laki-laki. Punya harta yang banyak, dipakai maksiat. Dikasih waktu luang, pergi berlibur bermaksiat. Dikasih kehidupan, habis berperbuatan sakit. Bukan perbuatan sehat. Maka orang-orang yang menyambut Ramadan, hatinya itu penuh dengan suasana tazkiyah. Apa itu? Membersihkan diri. Dia yakin sebesar-besarnya, selama dia masih hidup, ada kesempatan wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itulah makanya orang-orang akan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan karena dia menyadari, ya Allah, dosaku begitu sangat bertumpuk. Akan kubersihkan mulai hari ini apalagi sampai Ramadan, aku akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sekarang ibu enggak pandai bertobat, bapak enggak pandai tobat, saya tidak pandai istighfar, apa terjadi? Enggak bahagia dengan Ramadan. Oleh karena itu, hati yang bagaimana kayak kemudian niat jadi tasdik, hati yang senada punya rasa malu di atas nikmat Allah yang besar ini, kita pakai tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah sindir kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Bukankah ibu sering baca surat-surat maksur tentang orang-orang yang rakus dan tamak? Contohnya adalah Korun. Ketika Korun miskin mengadu pada Nabi Musa, dikasih modal yang sangat banyak buat Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Pas kaya raya, kalimat yang keluar dari lidah dari Korun adalah qala innama utituhu ala ilmi indi. Kata Korun, kekayaanku ini aku dapat dari akalku, dari ilmuku, dari kecerdasanku. Bahasa mudanya adalah, bapak yang kerja di Telkomsel mengatakan, saya diterima oleh Telkomsel karena saya lulusan S1 terbaik. Saya menguasai ilmu-ilmu saya. Saya cakap, saya pandai, saya terampil. Wajar Telkomsel terima saya. Kalau saya gak berkualitas, gak mungkinlah Telkomsel terima saya. Tapi faktanya, kalau Anda baca biodata di HRD, banyak orang yang lebih cerdas, yang lebih cakap, lebih terampil, tidak diterima. Berarti ada faktor Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malangnya, ketika Allah kasih ini nikmat rezeki kerja di sini, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya bersyukur kepada Allah yang saya tahu, Telkomsel memberi ruang bagi karyawannya, bagi yang muslim dan muslimah, untuk meningkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak banyak perusahaan semacam begini. Waktu jujur mereka masih kerja dan ngejar target. Sering saya bercanda kalau saya ceramah kemarin di Papua itu, mana anak SMA di Papua, kami anak Papua sama anak Jakarta sama kalau sholat. Kenapa Ustaz? Kalau lagi ajan juhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah maaf nih, lagi belajar, belum bel pulang. Juhurnya tertunda karena masih belajar. Gila waktunya waktu asar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aduh ya Allah baru main pusar, belum menang. Gila maghrib. Hayya ala salat. Duh capek abis main pusar. Bilang Isa, hayya alal falah. Wah, ngantuk habis main. Putsal. Bilang subuh, as-salatu khairun minan naum. Tidur lebih enak daripada sholat. Juhur ngejar target. Asar capek habis ngejar target. Sampai maghrib rumah pegel karena macet jalanan. Isa, tidur. Subuh. Dijamak nih lima-limanya. Dijamak. Bahkan sebenarnya ceramah ini saya bilang sholatnya di awal waktu. Rekaman masih ada sih banyak tuh rekaman sholat awal waktu. Apa itu? Sholat juhur di awal asar. Sholat asar di awal maghrib. Sholat maghrib di awal isya. Sholat isya di awal subuh. Sholat. Itulah makanya bagaimana mungkin kita bergembira dengan bulan suci Ramadan jika niat yang dalamnya ada hati itu hati yang tidak membiasakan bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering mendengarkan, jika kita tidak bertobat pun Allah tidak rugi. Jika aku bertobat itu lebih baik. Bapak maksiat di atas nikmat, silakan. Apa buktinya? Bapak maksiat di atas nikmat. Bapak di PHK di Telkomsel? Kagak. Bapak maksiat di atas nikmat. Masih hidup sekarang? Alhamdulillah masih hidup. Dari kejadian, nikmat, maksiat, mati. Wah, luar biasa tuh. Dapat gaji, mabok, langsung mati. Karena berlaku kaidah dapat nikmat maksiat mati ini kan enggak dapat nikmat maksiat masih itu dapat nikmat maksiat Allah sedang mengazab kita hari ini alhamdulillah. Tapi bagi orang punya hati yang qalbun zakiyun apa maknanya? Ya Allah aku banyak dosa tapi nikmat engkau terlalu banyak, muncul kesadaran taubatan nasuha. Lalu ketiga niat yang bagaimana bisa tasdik jika dalamnya ada hati yang al-qalbun zakiyun. Kalau tadi za pakai za, ini za pakai zal. Yang bermakna adalah hati yang cenderung pada kebenaran. Ibu tidak bisa berpuasa Ramadan karena kebiasaan. Kenapa ibu puasa Ramadan? Biasa Ustaz. Kenapa Pak Ramadan? Biasa Ustaz. Kenapa terawih? Biasa Ustaz. Apa terjadi kalau orang karena kebiasaan-kebiasaan sering ribut? Tapi orang yang qalbun zakiyun adalah orang yang hati cenderung pada kebenaran. Dia lebih memilih kebenaran dibandingkan kebiasaan. Sehingga apa terjadi? Orang-orang seperti lebih melihat aspek syariah, aspek ilmu, aspek sunnah dibandingkan sekedar faktor kebiasaan. Mohon maaf. Maafkan saya jika saya salah dan luruskan saya jika saya salah. Ketika tanggal 14 Sya'ban, dia menanya Ustaz, Ustaz saya menanya Sya'ban. Datang menanya Sya'ban. Hukumnya gimana Ustaz? Tidak ada. Kaget nih. Ustaz gimana sih? Tadi bilang datang, tapi hukumnya kagak. Ada dasar Ustaz, dasar jamaah. Saya ingin kepada Bapak memberikasi dengan pendekatan ilmunya atau kebiasaan. Gak usah kebiasaan ilmu. Ya kalau kebiasaan, lalu pada datang nisbu Sya'ban. Tapi secara syar'inya tidak ada satupun hadis yang memberikan contoh kepada umat Islam untuk melaksanakan nisbu. Sehingga besok tanggal 15 itu Sya'ban, saya lebih memilih kebenaran dibandingkan kebiasaan. Jikapun saya datang ke dalam masjid itu menghormati orang sedang nisbu Sya'ban, oh berarti Ustaz beda sama saya dong. Ya udah kalau gitu. Saya juga saya surganya beda. Iya dong, saya pasti beda Ustaz. Ada surga buat kami orang-orang pencinta nisbu Sya'ban. Amin. Dan tidak surga buat Ustaz. Subhanallah. Kejam ke jamaah. Surga buat Ustaz. Gara-gara perbedaan nisbu Sya'ban. Tapi itulah poinnya. Sehingga kalau berarti besok ibadah, kita tidak pakai kebiasaan, tapi kebenaran. Kapan sih sholat tarawih? Ayo. Yang pakai kebiasaan, habis sholat, ba'da isya langsung tarawih. Tapi kalau orang punya ilmu, habis isya, habis ba'da ngapain? Dia pulang, nyantai, tidur. Jam 9 sholat tarawih, jam 11 sholat tarawih. Itu orang yang ngerti tentang ilmu tarawih, yang gak ngerti, paksain betul. Habis isya, ba'da langsung tarawih. Motonya sama tadi, ikan sepat, ikan gabus. Kalau imam baca panjang, tinggalin. Mau 2-3 kek, mau 11 kek, sama jam 8 kelar. Pakai ceramah setengah 9 kelar. Tapi orang ngerti kebenaran cara bertarawih, enak betul. Habis ibadah isya pulang, ngumpul sama keluarga, tadarus Quran, bercengkerama. Sebelum tidur sholat tarawih dulu 2 rakaat, pas bangun di malam sebelum mata sahur sholat lagi tarawih. Itu orang ngerti ilmu tentang berramadan. Sehingga ibu gak capek habis tarawih. Capek Islam dulu. Hari pertama sejadah ibu duluan masuk surga. Karena kebiasaan ibu-ibu, orang yang kagak ada sejadah udah nomor. Ada namanya lagi Julia. Awas diambil di pas, awas dipindahin, diancam. Kalau bapak-bapak, maaf Pak, jarang bapak-bapak. Tusang Bu, bapak-bapak jarang. Ngetek-ngetek kan gak ada bapak. Pasrah aja udah luar mau nyantai ya bapak. Ibu pasti ngetek. Itu kan paling 3 hari. Hari keempat, gak ada namanya lagi hilang. Selain-selain, alun-alun maksudnya begitu. Itulah makanya kita tidak bisa beribadah Ramadan dengan cara biasa atau kebiasaan, tapi dengan kebenaran. Hendaklah hati al-qalbun zakiyun, hati yang dekat pada Allah, di mana mendahulukan al-haq dibandingkan kebiasaan. Orang yang ngerti luar biasa ya Allah. Ketika kita buka puasa, azan maghrib berkumandang, kalau ikutin kebiasaan, kita bilang masih kuat, udah biasa. Puasa hari pertama sih emang pas azan gue minum. Sekarang hari ke-10 biasa. Maka kadang-kadang orang pada hari ke-10 mulai bukanya terlambat dengan alasan udah kuat, udah biasa. Padahal sunnahnya orang berbuka puasa adalah bersegera. Kita tidak bisa beribadah dengan kebiasaan, tapi dengan kebenaran. Makan sahur, kapan bapak makan sahur? 1 jam sebelum imsak. Bukan karena biar lebih kenyang duluan, bukan, diperbanyak sampai imsak. Makan terus, makan. Bukan karena dia makan duluan, bukan, agar lebih panjang waktu masa makan. Orang ngerti sunnahnya, disuruh mensunahkan makan sahur kapan bu? Pak, menjelang imsak. Kita tidak bisa lagi Ramadan untuk sebuah keberkahan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara al-qalbun zakiyun, hati yang cenderung kepada Allah, lebih mendahulukan kebenaran al-ilmu dibandingkan kebiasaan yang tradisi manusia. Dan niat yang macam beginilah yang kemudian orang-orang bergembira datang Ramadan. Ya Allah, Ramadan mau datang, pengampunan dosa, buka di awal waktu berkah, sahur di akhir waktu berkah, yang sunnah menjadi wajib yang wajib lipat ganda 10 kali lipat kirang mereka. Hatinya bersyukur, hatinya sudah penuh dengan penghapusan dosa, dan hatinya cenderung pada kebenaran. Maka perbaharilah niat kita sebagaimana pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu yang kedua, Rasul katakan, bawalah bekal yang sempurna untuk perjalananmu yang jauh lagi rumit. Ulama memaknai sebaik-baiknya bekal itu adalah ilmu. Ibnu Taimiyah mengatakan, mengapa banyak orang-orang yang bingung di atas keimanannya? Mengapa banyak orang-orang yang ragu di atas kalimat keimanannya? Karena mereka beriman dan berakidah tanpa ilmu. Maka bukalah surat Muhammad ayat 19. Cukuplah dengan satu surat ini, kata Ibnu Taimiyah, orang akan tenang di atas keimanannya, orang akan tenang di atas akidahnya. Apa bunyinya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sekedar ibu dan bapak melihat terjemahan fa'lam annahu la ilaha illallah sangat sederhana. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar ini maknanya, pasukan Boim paling ngerti betul. La ilaha illallah, pasukan Boim. Apa itu Boim? Barisan Oma Irama Mania. Kan ada lagu Oma tuh, la ilaha illallah. Disambut umurnya, tiada Tuhan selain Allah. Kalau, maaf, ini saya sengaja mengilustrasi agar gampang dipahami. Kalau sudah mengartikan terjemahnya, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah, orang-orang Boim paling paham arti itu. Tapi kata Ibnu Taimiyah, fa'lam annahu itu bermakna, belajarlah. Belajarlah, menuntut ilmulah, agar engkau mengerti, engkau paham apa itu la ilaha illallah. Kalau bapak baca kitab makna ilah, itu ada 20 makna ilah. Di antara 20 itu adalah la ilaha illallah, la rasika illallah. Tidak ada rezeki, tidak ada apun rezeki bagi makhluk Allah, semua akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa terjadi kalau ibu nanti malam buka dompet, duit kagak ada? Ya Allah, duit habis. Buka kantong suami, kering juga. Duit habis. Buka lemari, buka baju. Ya Allah, enggak ada juga. Buka kasur. Enggak ada juga. Di balik bantal, enggak ada juga. Ambil celengan ayamnya dikorek-korek, enggak ada juga. Sampai ke sepatu suami dikorek-korek. Kali di sini bapaknya sih ngumpetin duit. Enggak ada juga. Ketika semua itu tidak ada, wanita soleh yang beriman kepada Allah, yang mengerti fa'lam annahu la ilaha illallah, la razika illallah, tenang hatinya. Ya Allah, burung saja berangkat pagi pulang kenyang. Binatang di bawah dasar laut itu bisa kenyang. Kenapa aku yang kau jadi beriman berpadamu tidak tenang datang sedikit? Tenang ibadahnya. Enggak pusing palanya. Bu, ada duit bu? Enggak ada. Senyum. Enggak apa-apa, Ma. Ini luar biasa. Kata istrinya, istri yang soleha. Luar biasa. Kalau gitu ibu, bapak enggak usah punya duit. Lain lagi. Tapi poinnya adalah, betapa kita mesti fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Kita enggak usah pusing. Andai bapak mengalami liquid, maaf, gue didoain. Andai Telkom sempailit gara-gara kasus dulu persidangan untuk menang tuh. Ditutup, dipaenkan. PHK besar-besaran, tenang. Dan rezeki ilmu. Masih banyak operator yang lain. Tidak, saya bikin Agus Simpati. Enggak, saya bikin. Saya blogspot saya Agus Simpati. Ada blogspot saya apa? Ya blogspot saya agusimpati.com, blogspot.com. Silakan Pak Aset itu ada ceramah saya jejer itu. Jangan lupa ya, baca lalu amalkan. Berbahagia. Itulah makanya ketika kita ngerti ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah, imannya tidak ragu. Ragu. La ilaha illallah, la mudabbira illallah. Tidak ada satupun urusan manusia yang tidak diatur oleh Allah. La nafi'a illallah. Tidak ada satu kemanfaatan yang diatur oleh Allah. Bapak punya rencana berangkat pergi keluarga, udah jangan baik-baik, acara baik-baik, tapi batal. Walaupun acara baik-baik kalau batalin, alhamdulillah. Bahkan rencana buruk pun kalau bisa batalin, tetap alhamdulillah. Ya, tenang. Mau berangkat ke rumah hujan deras di Depok, gak apa-apa. Kematian bukan di tangan banjir. Kematian bukan di tangan petir. Kematian di tangan Allah. Ini yang membuat orang-orang Palestina, orang-orang Afghanistan, membuat Rusia pusing, Soviet pusing, Israel pusing. Ini aneh orang Palestina. Ini aneh anak Palestina. Ditembak sama tank, bukan nunduk malah nyamperin. Kenapa? Kematian bukan karena peluru. Kematian bukan karena senjata, ditembak karena Allah. Al-Imam Hasan Al-Banna, salah seorang pejuang mujahid Islam pada masanya, ketika akan dihukum dengan hukuman yang pedih, ya aku katakan, bukan peluru itu membuat aku mati, tapi Allah yang menuntun peluru itu sehingga aku menjadi mati. Dan takut mati, apa sebabnya? La ilaha illallah. Ibu dicerai bapak, sabar. Mengeluh aja laki, jeje. Begitu. Baru dia sama bapak cerai, jadi ibu. Kamu dicerai ibu nggak mungkin. Pak mau dicerai, nggak apa-apa, masih banyak yang lain. Nyanyi lagu Joni Indo, wanita bukan kau saja yang ada dalam dunia. Gereja tangis juga, enggak usah. Apapun yang menimpa kita, kalau fa'lam annahu la ilaha illallah, hidup menjadi as-sa'adah, hidup menjadi bahagia. Ibu ikut acara buka puasa, ibu acara lumpukan, bahagia semuanya. Kan apa? La ilaha illallah. Ibu berbahagia, jadi itulah ilmu kita punya. Ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah, ibu punyain, bapak punyain, saya punyain. Ya Allah, tinggal di jagatnya tenang, betul. Nggak ada duit nggak minta-minta, ada duit kagak sombong, pergi kemana pun nggak takut mati, cari nafkah juga berani, menghadap orang kaya berani, menghadap penguasa berani. Apa sebabnya? La ilaha illallah. Karena iman kita lemah, ngelamar kerja takut-takut, dia satpam. Ngapain? Ngelamar kerja, Pak. Yang KTP? Iya, Pak. Belum latihan, ya, kebetulan buruk. Naruh KTP, naik ke lantai berapa HRD, ketemu HRD. Mau siapa? HRD, Bu. Terima HRD. Langsung meninggal innalillahi wa inna ilaihi. Tapi hebatnya Anda semua, kalau dia kerja sombong betul. Satpam, deh Pak. Siapa lu? Yang lu ngelamar kerja, Pak. Kerja, Pak. HRD yang awal dihormati dicuek aja. Lu nima gue hebat bener ya, tau aja gue pinter ya, lu harus sombong banget lu diterima. Bilang enggak aja, kutuk-kutuk lu HRD lu, gue doain pada pingsan semua, gue doain. Maaf Pak, sekarang saya pernah jadi manajer HRD di sebuah perusahaan swasta. Kerja saya banyak, mulai dari dosen, manajer, dai, kadang-kadang nimang anak. Belum ngomong cucu, bu, belum, bu, umur saya masih muda, 28. Bagi orang yang percaya pada berita bohong. Nah, langsung saja ilmu amal, lalu apa kemudian? Ringankanlah bebanmu. Apa kata ulama, makna ringankan beban adalah kalau pergi menuju akhirat, kalau pergi menjalan ibadah, kurangi beban-beban, namanya D-U-N-I-A, beban dunia. Kata seorang ulama, Dr. Taufik Wahi, banyak orang yang beramal tampak buat akhirat, pada tujuannya dunia. Contoh saya, ceramah tampak buat akhirat, jadi buat dunia. Apa itu? Dipuja jamaah, disenangi jamaah, kok disenangi? Undang lagi. Telkomsel lagi, kok kenceng banget, kok 20 hari sekali diundang. 30 hari gak usah kerja-kerja, di sini aja cukup. Misalkan begitu, niatnya buat dunia. Saya mohon maaf, banyak perusahaan-perusahaan besar mengundang saya, yang mungkin secara, mohon maaf, secara biaya besar di Telkomsel, saya diundang lagi. Apa sebabnya? Karena banyak orang-orang bejibun minta ceramah di perusahaan itu. Apa sebabnya? Masalah sepele, honornya lebih besar. Ada seorang ustaz, telepon saya, Ustaz Agus, ya, boleh gantiin anak? Kenapa Ustaz, khutbah Jumat? Kenapa emang anak batuk? Ah? Terlambat batuknya, gila sembuh sakit baru batuk. Dari awal gak bilang batuk, boleh ganti anak, selalu khutbah Jumat. Kenapa Ustaz, batuk? Sebab, ya Allah, gila batuk baru batuk. Gantiin anak ya? Ya, saya gantiin. Rupanya di musola dalam gang, di musola asalam, masjid asalam dalam gang. Habis ceramah, saya ketemu seorang sahabat saya, Agus, tadi di kantor anda lagi ada ceramah tuh. Siapa yang ceramah ustaz itu, ha? Kata lagi batuk, gua di ceramah di kantor anda. Perbedaan honor doang. Maaf, tampak buat akhirat padahal buat dunia. Maaf, maaf lagi, sekarang santun banget ke baju-baju ini, maaf. Kalau ibu dan bapak pernah baca Rol Republika Online edisi bulan lalu, ada tulisan dari Ayn Saifullah yang menyebutkan ada 4 tipe da'i. Yang pertama, da'i air hujan. Apa itu kalau namanya hujan? Hujan dimanapun yang basah kaya, yang kaya basah, yang miskin juga basah. Ada tipe ustaz diundang dimanapun dia akan datang. Yang kedua, tipe air sumur. Air sumur bukan mengalirkan, tapi orang suruh datang. Ngapain gue datang ke jamaah? Jamaah datang ke rumah dia. Yang ketiga, ustaz air pam. Tahu air pam? Dibayar ngalir? Nggak dibayar? Macet. Yang keempat, dari ergot. Bahasa F10 bahasa saya. Ergot, campur bersih sama kotor. Ya tadi kalimat dari Dr. Taufik Wahi, nampak buat akhirat padahal buat dunia. Ceramah yang bagus, memukau, hanya yang dipuji oleh jamaah, diundang lagi seneng. Tapi yang undang lagi honornya dikit, yang mau datang dia. Ya Allah, ada yang kelima saya bilang sama Erbubika. Saya tambahin satu dari Agus Prihatna. Apa itu? Ustadz air kemasan. Sekalian saya tambahin Ustadz air kemasan. Mohon maaf. Seandainya Ustadz Jelpri masih hidup, MTT Majlis Ta'lim Telkomsel acara. Terus kan banyak Ustadz, cuma dua yang bisa. Agus Prihatna sama Jeffrey. Misal, siapa yang diundang? Siapa yang diundang? Jujur, jawab jujur. Bohong gak dosa. Ada Jeffrey, ada Agus Prihatna. Dan semua Ustadz sejagat ini cuma dua yang bisa. Agus sama Jeffrey. Mana yang diundang? Jeffrey. Beda kemasan dua. Dia lebih ganteng, dia lebih ini menarik, segala macam. Tapi kalau spesifik, kalau kemasan beda, apa beda? Tarifnya. Mudahnya gini, kita siang hari, kalau pengen minum banget, ada air aqua dingin, satu lagi air yang murahan, air AXO. Satu aqua, satu AXO. Mana diambil? Aqua. Harganya berapa aqua? Kalau dingin, 3,5. AXO 500. Jadi air kemasan. Maka umat Islam hari suka sama da'i air, isinya nggak penting, yang penting kemasannya. Maka kualitas umat Islam seperti kemasan, nampak begitu banyak dan indah, tapi akhlaknya. Sehingga kata Habib Munzir Al-Musawa dan Habib Abdul Al-Qaf dengan bareng saya, majlis ilmu banyak, majlis rasul banyak, salawat banyak, majlis banyak, tapi maksiat juga banyak. Tapi saya bilang pada Habib Munzir dan Habib Abdul Al-Qaf, Bib, alhamdulillah, majlis ta'lim banyak, maksiat banyak. Apalagi kalau tidak ada majlis ta'lim. Itu patut disyukuri. Oleh karena itu, beban-beban itu dikurangin. Yang niat Ramadan pengen dapat jodoh, kurangin. Yang Ramadan niatnya masuk surga, kata Butemia, jangan. Apapun amal Ramadan, maaf, orientasi cuma satu, ridho Allah. Surga jangan diminta. Apa sebabnya engkau jadi pengejar-pengejar surga di Ramadan? Ibadah kamu babi buta, tidak jelas mana yang kebenaran, mana kebiasaan. Tapi jika kau meraih ridha Allah, maka cara beramalmu jauh lebih indah. Itulah makanya ya Allah, betapa kita disadarkan hari ini, banyak ibadah kita nampak buat akhirat, padahal dunia. Ya Allah, tunggu Yusuf Mansur ya Allah nih. Habis di saya nih, 1 juta. Kata Yusuf Mansur, infak 1 juta, dibalas 10 juta. Sampai sekarang, gak dapat ya Allah nih. Ya repot. Kalau orientasi berinfaknya karena ingin mendapatkan lebih banyak, kata Ibnu Taimiyah, agar engkau jadi orang macam begitu, semua amal apapun, apa tadi, ringankan beban dunianya, bawa beban surganya. Enteng itu, minta banyak pahala, minta banyak keberkahan, minta banyak apapun di sepanjang dunia, buang dulu, raih dulu ridho Allah. Bahasa muda kata Ibnu Taimiyah, kalau Allah ridho, yang minta surga Allah kasih. Apa sebabnya? Nggak bisa jawab, yang bisa aja balik pulang ke kantornya, mati. Kalau Allah sudah redha, surga pasti Allah kasih. Apa sebabnya? Karena Allah pemilik surga. Kalau Allah sudah redha, dikasih itu harta. Karena apa? Allah pemilik harta. Maka betulah kata Ibnu Taimiyah dan Abu Hanifah, orang yang masuk ibadah suci Ramadan, banyak minta pengampunan, banyak minta surga, banyak minta jauh neraka. Sesungguhnya esensi awalnya adalah minta ridho dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dimudahkan urusan akhiratnya, dunia disingkirin dulu, ibadah tenang. Kalau tidak bersungut-sungut sholat tarawih, lihat sholatnya 11 rokaat, 8 rokaat, kadang 4, 6 segala macam. Dia menikmati sholat tarawihnya, orang ini akan dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah, karena waktu sudah relatif terbatas, saya menghormati batas bapak kerja, mohon maaf saya tidak sampai kedua dan ketiga, tapi poin satu saya sudah mewakili bahwa cara kita menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan cara gembira. Gimana gembiranya? Siapkan dengan perbarui niat, yang bagaimana? Hati yang bersyukur, hati yang senantiasa bersih dari segala salah dan dosa, dan hati yang kemudian dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara beramal kita? Bukan yang paling hebat, yang paling banyak, tapi amal yang teratur, amal yang termanajemen, sedikit tapi berkualitas. Jangan sampai ibu baca Quran hari pertama, wih luar biasa. Berapa pertama? Alhamdulillah, saya dapat 1 juz. Hari kedua, mulai capek nih, dia berempat juz. Hari ketiga, gak jelas nih. Hari keempat, alhamdulillah 1 ayat, balik lagi wal ayat. Apalagi hari terakhir, baru baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. Sadaqallahulazim. Karena banyak orang mau silatu rahim, Idul Fitri. Itulah poin cara menyambutnya. Langkah selanjutnya yang kedua yang tidak saya jelaskan adalah langkah terkait dengan masalah amal. Yang ketiga, langkah terkait pemeliharaan amal. Kalau 1, 2, 3 ini bisa kita pahami, insya Allah inilah langkah-langkah yang jitu untuk Ramadan dan pasca Ramadan. Lebih kurang saya mohon maaf jika tidak semua poin disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga berkah kita semua dan juga berkah keluarga kita dan berkah umat Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebenaran bukan sekedar karena kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.